Sari Malang. Caru, kita goyang bareng-bareng lagi. Yeay. Nyanyi bareng ya. Memang banyak yang bilang aku tampan rupawan, bentuk tubuhku seksi, kekar-kekar berisi. Dengan tatapan tajam penuh percaya diri, bikin wanita tergila-gila. Mabuk kepayang, pandai menari, juga pandai menari. Bringin salsa dan samba, lulus dengan sempurna. Ditambah gaya trendy, pak pria masa kini. Akulah lelaki idola sejati. Tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah. Wanita tergila-gila, mabuk kepayang, pandai menari, juga pandai menari. Bringin salsa dan samba, lulus sempat sempurna. Ditambah gaya trendy, pak pria masa kini. Akulah lelaki idola sejati. Tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah. Kalau tahu aku ini adalah boyband, boyband, boyband. Tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah. Kalau tahu aku ini adalah boyband, boyband, boyband. Lagi sah, hey, kita loncat bareng. Kasih tepuk tangannya sedikit aja.